Bosan ngomong terus ya. Nah, saya akan bawakan sebuah lagu. Tolong dihidupkan. Ini saya kalau nyanyi sebetulnya nggak pernah diiringi sama gitar, diiringi tekad. Baiklah, akan saya bawakan sebuah lagu Kidung. Selamanya Doris itu kalah bak nyatanya, kadang-kadang ses Doris ilam pelayan seksi. Dan rimbanya, oh begitu lebatnya, membuat hati ini deg-degan kalau pandang dadanya. Seksi, kau hanyutkan aku dalam sebuah mimpi. Basah deh tuh.